wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang tawabi', dan tersisa pada kita macam tabi' yang terakhir, yaitu al-badal. Iya, kita selesaikan dulu saja penjelasan tentang al-badal. Setelah itu kita mungkin perlu meringkas kembali empat macam tawabi' yang sudah kita lewatkan. Ya, sekarang kita masuk ke yang keempatnya, ya. Al-badalu. Al-badalu. Kalau mau setoran hafalan, insya Allah di akhir, ya. Al-badalu. Qala babul badal. Iza ubdil asmun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Bab badal. Ya. Jika ubdil asmun, isim dijadikan badal, min ismin, dari isim yang lain. Ya, apabila ubdil asmun, satu isim dijadikan badal, pengganti. Min ismin, dari isim yang lain. Berarti di sana ada badal, ada mubdal minhu. Kalau badal itu penggantinya. Kalau mubdal minhu yang dibadali, yang digantinya. Jadi isim yang pertama itu namanya, istilahnya mubdal minhu. Apa? Mubdal minhu, yang dibadali. Ya, isim yang keduanya, tabi'nya, itu namanya apa? Badal. Jadi matbu'nya namanya mubdal minhu, tabi'nya namanya apa? Badal. Idza ubdil asmun, jika satu isim dibadali, berarti ini mubdal minhunya. Jika ada satu isim dibadali dengan isim yang lain, atau jika ada satu fi'il dibadali dengan fi'il yang lain, dari sini kita mengetahui badal itu masuknya pada isim-isim dan juga apa? Pada fi'il-fi'il. Maka tabi'ahu fi jami'i i'rabih. Maka isim yang dijadikan badal itu mengikuti yang dibadali pada semua i'rabnya. Pada semua i'rabnya. Kalau yang dibadalinya marfu', maka badalnya ikut marfu'. Yang dibadalinya mansub, maka badalnya ikut mansub. Ya, fahami baik-baik mana ucapan al-musannif rahimahullah di sini, ya. Badal adalah, atau badal, beliau tidak menyebutkan definisinya, hanya menyebutkan hukum i'rabnya. Apabila isim, satu isim dibadali dengan isim yang lain, atau satu fi'il dibadali dengan fi'il yang lain, maka isim atau fi'il yang menjadi badal itu mengikuti yang dibadali, ya, pada semua i'rabnya. Pada semua i'rabnya. Baik, kita baca di sini penjelasannya. Asy-syarhu syarah al-badal. Badal. Ta'rifuhu, definisi dari badal adalah, huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Badal adalah tabi', tergambar tabi'. Iya. Tabi' temannya apa? Matbu', iya kan? Ada tabi', ada matbu'. Kalau tabi' itu yang ngikut. Iya. Yang datang setelah apa? Matbu'. Kalau matbu' yang diikuti. Badal adalah tabi' yang dituju secara hukum. Jadi secara hukum yang dimaukan itu tabi'nya, badalnya, bukan mubdal minhu'nya, bukan isim yang sebelumnya. Jadi isim yang sebelumnya seperti pembukaan saja. Yang dimaukan badalnya. Bila wasitotin, tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara, yakni tanpa perantaraan huruf-huruf ataf. Ya, tidak ada perantaraan berupa huruf ataf. Ya. Untuk memperjelas, ya, mungkin kita perlu menyontohkan, ya. Tabi' yang lain selain badal, seperti na'at. Na'at, ya. Kalau dikatakan misalkan qoma rajulun karimun, qoma rajulun karimun, telah berdiri seorang laki-laki yang mulia atau dermawan. Di sini mana na'atnya? Rajulun karimun. Karimun. Mana man'utnya? Rajulun. Mana tabi'nya? Tabi', bahasanya tabi'. Karimun. Mana matbu'nya? Rajulun. Telah berdiri seorang laki-laki yang dermawan. Sekarang yang dimaukan dengan hukum berdiri laki-laki atau sifatnya? Rajulun. Rajulunnya atau karimnya? Yang dimaukan secara hukum. Ya orang laki-laki itu, ya kan? Ini maukan hukumnya. Adapun karimun ditambahkan untuk memperjelas saja. Yang dimaukan dengan hukum berdiri ya rajulun ini. Jadi berarti kalau pada na'at yang dimaukan secara hukum apa? Man'utnya. Ya, ra'aitu rajulan aliman. Aku melihat seorang laki-laki yang berilmu. Yang dimaukan secara hukum yang dilihat apa? Ya rajulnya. Demikian pula pada ataf bayan, enggak dijelaskan di sini ataf bayannya. Ya. Demikian pula pada taukid. Ya, taukid seperti apa? Yang sudah kita lewatkan, qoma al-amiru ainuhu misalnya. Qoma al-amiru ainuhu, telah berdiri amir itu sendiri. Di sini yang dimaukan dengan hukum berdiri siapa? Ya al-amir. Iya kan? Adapun ainuhu ditambahkan untuk menguatkan. Adapun pada badal dikatakan di sini badal adalah tabi yang dituju secara hukum. Yang dituju secara hukum badalnya, bukan mubdal minhunya. Ya, bukan matbu'nya yang sebelumnya itu. Dan di sini bila wasithah untuk mengeluarkan apa? Ma'tuf. Ya, ma'tuf keluar. Kenapa? Karena itu dihasilkan dengan apa? Huruf-huruf ataf. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun tabi'. Sekarang ja'a Amrun, ja'a am, apa? Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Dua-duanya kan dimaukan hukumnya, iya kan? Karena Zaid juga berdiri, Amr juga berdiri. Betul enggak? Cuma kan dengan perantaraan wawu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah berdiri Zaid dan Amr. Dua-duanya Zaid atau Amr dimaukan dengan hukum berdiri, iya kan? Berdiri semua. Cuma ada perantaran wawu, paham ini? Adapun kalau badal enggak ada perantaran wawu. Nah, sehingga definisi badal adalah tabi yang dituju secara hukum mengeluarkan apa? Yang pertama mengeluarkan na'at, karena na'at yang dituju man'utnya. Mengeluarkan taukid, karena taukid yang dituju mu'akkad minhu'nya. Iya, mengeluarkan kemudian bila wasithah dan perantara mengeluarkan apa? Ma'tuf. Karena ma'tuf itu meskipun dituju secara hukum tapi dia dengan perantaran apa? Huruf-huruf ataf. Paham enggak? Ah ya, baik-baik itu. Ya. Definisinya bagus ya. Jami' mani' ya. Ini dibawakan oleh mereka para ahli nahwu ya. Dihafalkan juga ya, asan kalau kita punya kemampuan untuk menghafal tambahan, hafalkan definisi-definisi ya. Meskipun tidak ada dalam matan, matan dihafalkan, ya sebisa mungkin. Ya. Kemudian juga definisi batasan-batasan dihafalkan. Misalu contoh, adala al khalifatu Umar, telah berlaku adil khalifah Umar. Iya, di sini mana tabi'nya? Al khalifatu atau Umar? Ya Umar. Tabi' dia, karena dia ngikut al-khalifah, datang setelah al-khalifah. Dan yang dimaukan atau dimaksud dengan hukum al-adl, keadilan, siapa? Ya Umar. Adapun khalifah disebutkan ya semacam untuk pembuka saja. Iya, persiapan untuk menyebutkan apa yang dimaukan dalam hukum, yang dituju dalam hukum, itu Umar. Ah itu. Adal al-khalifatu Umar, telah berlaku adil khalifah ini Umar, yakni Umar. I'rabnya bagaimana? I'rabnya adalah fi'lun mad mabni 'alal fathhi. Lanjut silakan, la mahalla lahu minal i'rab. Al-khalifah fa'il. Ya, fa'il mar marfu wa alamatu raf'i dhammah zahira 'ala akhirih. Umar badal. Badal min al-khalifah. Ya, badal dari khalifah. Ya, fahuwa marfu' mithlu, maka dia marfu' semisal al-khalifah. Wa alamat rafi'ah dhammah zahirah ala akhiri. Sekarang mana badalnya? Umar. Ini enggak ada. Mana mubdal minhu-nya yang dibadalinya? Al-Khalifah. Ini yang namanya dibadali. Umar badalnya. Mana yang dituju dengan hukum al-adl adalah Umar. Ah itu. I'rabnya adalah fi'lun mad, al-Khalifah fa'il, Umar badalun min al-Khalifah. Maka dia karena sebagai badal tabi'un lah, ngikut kepada al-Khalifah fi i'rabih, dalam hal i'rabnya. Waqad ata tafsiran wa tabyinan lah, dan telah datang Umar di sini untuk menafsirkan dan menjelaskan al-Khalifah ini maksud. Wa huwa al-maqsudu bil hukum, dan dialah Umar yang dituju secara hukum, yaitu hukum al-adl, keadilan. Wa inna ma dzukira lafdzul khalifah, hanyalah nah disebutkan lafadz khalifah yang itu adalah mubdal minhu untuk tamhidan, persiapan pembukaan. Iya. Paham ini? Iya. Contoh yang lain, misalkan untuk bikin contoh. Iya. Yang mansubnya sekarang ya, darabtu akhaka Zaidan, misalkan. Aku memukul temanmu atau saudaramu Zaidan. Ini Zaid, ya kan, yang dikenai pukulan. Akhaka sekedar apa? Pembukaannya. Ya, marartu bi abika Amrin, misalkan ya. Aku melewati bapakmu siapa? Amr. Dan seterusnya. Faham ini? Padahal tergambar. Ya. Anwa'ul badal, macam-macam badal. Ada macam-macam ya badal itu. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa arba'atu aqsam. Perkata al-musannif rahimahullah, badal itu ada 4 macam. Macam yang pertama adalah badalu syai' min asy-syai'. Sesuatu menggantikan sesuatu yang lain. Apa? Sesuatu menggantikan sesuatu yang lain. Ya, seperti contohnya tadi, adalah khalifah Umar. Umar menggantikan al-khalifah. Iya. Wa badalul ba'd min al-kull. Ada juga yang namanya badalul ba'd min al-kull. Sebagian menggantikan keseluruhan. Apa? Sebagian menggantikan apa? Keseluruhan. Kalau tadi keseluruhan menggantikan keseluruhan, iya kan? Khalifah ya Umar, Umar ya khalifah. Adalah al-khalifah Umar. Ini badalu asy-syai' min asy-syai', atau badal al-kull min al-kull nama lainnya. Keseluruhan menggantikan keseluruhan. Kalau yang kedua, badalul ba'd min al-kull. Sebagian menggantikan apa? Hah? Keseluruhan. Contoh misalkan, akaltu al-khubza, aku memakan roti. Thulutsahu, sepertiganya. Sepertiga kan sebagian dari apa? Keseluruhan roti. Ya, atau nisfahu misalkan. Ini badal apa? Al-ba'd min al-kull. Ya. Badal ba'd min al-kull. Sebagian menggantikan, membadali keseluruhan. Akal itu apa tadi? Al-khubza thulutsahu, aku memakan roti itu sepertiganya. Thulutsa badal. Dan dia thuluts sebagian dari apa? Al-khubz. Ya. Kemudian badalul ishtimal. Ya, badalul al ishtimal. Yakni badalnya ini ya bukan merupakan bagian dari mubdal minhu-nya. Bukan bagian dari apa? Mubdal minhu-nya, yakni bagian yang merupakan zatnya, bukan. Bukan zatnya. Seperti kayak gini. Ya. Yu'jibuni Zaidun. Ya, yu'jibuni Zaidun ilmuhu. Mengagumkanku Zaid ilmunya. Ini kan ilmu kan bukan bagian dari tubuhnya siapa? Zaid. Ya. Paham ini? Kalau misalkan yu'jibuni Zaidun yaduhu, ini badal kul minal badal ba'd minal kul. Tapi kalau sesuatu itu di luar dari zatnya sesuatu, ya maka ini badal ishtimal. Yu'jibuni Zaidun, apa tadi? Ra'suhu, apa ini? Badal kul atau badal ishtimal? Ya, badal ba'd, ya sebagiannya kepala. Sekarang yu'jibuni Zaidun kalamuhu, mengagumkan aku Zaid kalamnya, ucapannya. Ishtimal ini. Iya. Sekarang yu'jibuni Zaidun tsaubuhu. Pakaiannya. Ijtimal juga karena kan pakaian bukan bagian zatnya apa? Zaid, ya itulah. Yu'jibuni Zaidun sayyaratuhu. Ya, mengagumkan Zaid mobilnya. Ijtimal karena bukan bagian dari tubuh dia gitu kan. Nanti insyaallah barangkali ada penjelasan yang lebih jelas. Ya, kalau itu badal ba'd minal kul. Paham ya? Ya. Wa badalul ghalat, badal ghalat, badal yang disebutkan karena kekeliruan dalam menyebutkan. Ya. Nanti kita baca insyaallah penjelasannya. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, ini badal yang pertama dulu ya, badalu syai' min syai', sesuatu menggantikan sesuatu yang lain, atau nama lainnya apa? Badalul kul minal kul, keseluruhan menggantikan keseluruhan. Qama Zaidun akhuka, telah berdiri Zaid akhuka saudaramu. Ya, telah berdiri Zaid akhuka saudaramu. Mana di sini badalnya? Akhuka. Mana mubdal minhunya yang dibadalinya? Zaid. Di sini akhuka menggantikan membadali Zaid. Ya, akhuka dengan Zaid hakikatnya sama, keseluruhan kan? Ya, nama Zaid ya akhuka, akhuka ya Zaid. Ini namanya badalu syai' min syai', atau nama lainnya apa? Badalul kul minal kul, keseluruhan menggantikan apa? Keseluruhan, tapi dengan ungkapan yang berbeda. Zatnya sama, Zaid dengan apa? Akhuka. Tidak berarti kalau Zaid lengkap kepalanya, kalau akhuka misalkan hilang kepalanya. Bukan. Ya. Wa akaltu ar-raghifa, sekarang contoh dari badal yang kedua, badalul ba'd minal kul. Sebagian menggantikan apa? Keseluruhan. Sebagian membadali apa? Keseluruhan. Contoh, akaltu ar-raghifa thulutsahu, aku memakan roti thulutsahu, sepertiganya. Mana badalnya? Thulus. Badal apa ini? Ba'd minal kul, karena thulus kan sepertiga dia, menggantikan keseluruhan. Ar-raghif. Ya. Boleh enggak kalau misalkan sebagiannya lebih banyak daripada keseluruhannya? Boleh, Yoji ya. Misalkan akal tu rohif sulusehi, 2/3 dimakan. Boleh. Enggak mesti apa harus sama atau lebih kecil dari sisanya. Paham? Ya, nanti irob setelah ini kita jelaskan. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, ini contoh badal syimal ya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat untukku Zaid ilmunya. Mana di sini badalnya? Ilmu. Badal apa ini? Ijtimal. Karena yang namanya ilmu kan bukan bagian tubuhnya siapa? Zaid. Di luar itu. Ya. Kemudian contoh badal ghalat, badal disebutkan karena salah gitu. Salah. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat Zaid faros, kuda. Yani dia misalkan dari jauh melihat kayak Zaid, ternyata pas dekat apa? Kuda. Maka dia ganti ra'aitu Zaidan al-faras, kuda. Iya. Yang dilihat apa? Kuda apa Zaid? Ya, iya kuda. Zaid itu disebutkan karena salah. Saya melihat Zaid kuda, bukan melihat Zaid sebagai kuda, bukan. Saya melihat Zaid kuda, maksudnya saya melihat kuda. Tadi saya mengucapkan Zaid itu karena misalnya keceplosan, bisa juga kan? Atau karena mungkin dari jauh seperti Zaid gitu. Saya takut kuda. Ada E-nya. Oh, iya. Ini apa? Ada tambahan dari apa? Aku melihat Zaid kuda gitu. Silahkan kalau mau dikasih E. Ra'id Zaid al-Faras ya enggak boleh lah. Itu muhdats, sesuatu yang baru. Jangan E lah, kata orang Arab selain E apa gitu. Aradtu an taqul, aslinya engkau pengen mengucapkan al-faras, kuda. Tapi fa ghalitta, lisanmu tergelincir. Salah. Iya. keliru, fa abdalta zaidan minhu, akhirnya engkau ganti zaid dengan apa? Ya al-faras ya. Nah itu. Ya orang kan kadang ada salahnya, seringlah. Apalagi yang sudah berumur tua. Sering salah manggil anaknya, harusnya si apa? Muhammad jadi Ahmad. Iya. Apalagi sering itu kan? Tertukar-tukar seperti itu. Jadi ada alasannya. Ini dalam bahasa Arab juga ada badal, jadi jangan salahkan. Asyarah syarah. Thumma syarah al-musannif, kemudian al-musannif mulai ya. Fi bayani aqsamil badal, menjelaskan macam-macam badal. Wahia arba'atu aqsamin, dan badal itu ada empat macam. Ahaduha, macam yang pertama ya, adalah badalu syai' minasyai' ya, sesuatu menggantikan sesuatu yang lain. Hakikatnya sama. Ai badalu syai'in min syai'in musawin lahu fil makna. Yakni sesuatu menggantikan sesuatu yang lain yang sama maknanya. Sama apa maknanya? Ya tadi kan zaid dengan aku kayak sama. Beda apa? Lafadznya. Beda ungkapannya. Bi antakuna dzatul badal, di mana zatnya badal, hiya dzatul mubdal minhu, sama dengan zatnya apa? Mubdal minhu, itu badal syai' min syai'. Wa yusamma 'indal jumhur, dan disebut macam badal yang pertama ini menurut jumhur ahli nahwu dengan nama badalu kullin min kull, keseluruhan menggantikan apa? Keseluruhan. Nah itu. Nahu qawli ta'ala, contoh dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim. Mana di sini badalnya? Badalnya mustaqim, na'at itu. Sirata itu badal bagi as-sirat. Paham? Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu. Nah sekarang bisa enggak? Kan enggak pas. Ya itu mungkin bagus, Pak. Ini bukan batal qaul, Pak, ya beda, Pak. Iya, batal qaul. Yaitu apa? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Iya. Sirata, badal dari as-sirat yang pertama. Badalnya macamnya apa? Kul minal kul. Ya ini jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka, iya kan? Sama hakikatnya shiratal mustaqim dengan apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun al-mustaqim itu bukan badal, na'at. Na'at. Perhatikan juga nih ya. Mungkin untuk membantu antum, selain tadi definisi tentang badal, untuk bisa membedakan na'at dengan badal nih. Kalau badal tuh jamid. Jamid. Kayak aku ka. Iya. Kalau na'at biasanya kan mustaq, isim fa'il fi mustaqim, ya kan, isim maf'ul, ya isim maf'ul dan yang lainnya, bisa terfahami nih. Jadi kalau na'at itu biasanya apa umumnya? Mushtaq, sifat isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Tapi kalau badal apa? Jamid. Ya jamid. Seperti aku kan jamid, bukan mustaq, bukan isim fa'il, isim maf'ul. Sirat juga bukan. Ya. Fa kalimatu sirat, maka kalimat sirat atsaniyah yang kedua itu badal kul min as-sirat al-ula, badal kul dari as-sirat yang pertama. Li anna siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, karena jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ya. Huwa ainuhu as-siratul mustaqim, itu adalah inti dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, wa nahu qaulika, dan contoh ucapanmu, qama zaidun akhuka, telah berdiri Zaid akhuka. I'rabnya qama fi'lun madh mabni 'ala al-fath, ya la mahalla lahu min al-i'rab, zaidun fa fa'il marfu' 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhiri akhuka, badal gitu ya. Badal al-marfu', marfu'un mithlu, badal bagi yang marfu' apa? Marfu' mith mithlu, sama marfu. Wa alamatu rafi'i apa akhuka? Ayo. Al wawu niabatan anid dhamma li annahu min al asma'il khamsah. Fa kalimatu akhuk, maka kata akhuka badalun, badal min Zaidin dari Zaid, badal kullin min kull. Maksudnya badal kull min kull, li anna al akh, karena akh huwa nafsu Zaid. Hakikatnya adalah Zaid itu sendiri, ya. Iramnya bisa kan? Ya, insyaallah ya, seperti itu. Qama Zaidun akhuka, raitu Zaidan akhuka, maratu bi Zaidin akhika, gitu aja. Ya. Zahaba ar-raghif thuluthuhu, hilang roti itu thuluthuhu, sepertiganya. Yang makan siapa ini? Wallahu alam. Insyaallah enggak bisa ya. Iramnya kan enggak sulit kan? Athani, macam yang kedua dari badal adalah badalu ba'din min kull, yakni sebagian menggantikan apa? Keseluruhan. Sebagian membadali apa? Keseluruhan. Wa huwa an yakuna fihi al-badal juz'an min al-mubdal minhu, yaitu ketika badalnya adalah bagian dari yang dibadali. Contoh ucapan Allah Ta'ala, qumil laila illa qalila nisfahu, bangunlah malam ya kecuali sedikit. Ya, jadi nisfahu separohnya, qumil laila, salatlah malam kecuali sedikit yang kalian tidak salat, waktu-waktu sedikit. Nisfahu ya sepertengahnya, awin qus minhu qalila, atau kurang dari setengahnya, kurang sedikit ya. Maka kalimat nisfahu ini badal ba'd minal lail, badal ba'd minal lail, karena separoh ya bagian dari keseluruhan apa? Malam, ya kan? Al-lailnya di sini apa? Mansub. Maka nisfahu apa? Ikut mansub. Ya. Li'anna nisfa juz'un minal lail, karena nisf itu tentunya bagian dari keseluruhan malam. Ya. Kemudian wa nahu qaulika, contoh yang lain ucapanmu, akaltu raghifa thuluthahu, sudah lewat. A'jabani Zaidun yaduhu, ini apa ini? A'jabun, a'jab, yang tadi di akaltu ar-raghif thuluthahu, padahal apa ini? Padahal ba'd min al-kul. Kalau a'jabani Zaidun yaduhu, padahal ba'd juga. Kalau istimal kan bagian dari Zaid, bagian fisiknya dia gitu kan. Kalau istimal di luar bagian zat dia. Fakullun min, maka masing-masing dari thuluthahu wa yaduhu itu badal ba'd min kul, badal ba'd min min kul. Atsalits, yang ketiga, badal ishtimal, badal ishtimal, ishtimal dari yashtamilu, ishtamala yashtamilu, masdarnya ishtimalun, mencakupi ya, badal pencakupan. Wa huwa an yakuna bainal badali wal mubdal minhu, aini dhabit, batasan dari apa? Badal ishtimal, yaitu ketika, atau an yakuna bainal badal wal mubdal minhu, ketika antara badal dengan mubdal minhu itu ada irtibatun, keterkaitan. Nah, keterkaitannya bi ghairi al juz'iyah wal kulliyah, keterkaitannya bukan keterkaitan bagiannya, bukan keterkaitan yang kulliyahnya, keseluruhannya. Kalau keterkaitannya kulliyahnya, keseluruhannya, maka badal syai' min syai', ya kan? Badal kul min kul, atau keterkaitannya adalah bagian dari darinya, berarti apa? Badal ba'd. Ya. Pokoknya selain badal apa? Badal kul dan badal ba'd. Nahu qaulik, contoh ucapanmu, nafa'ani Zaidun ilmu, bermanfaat bagiku Zaid ilmunya. Ya. Di sini kan badal ishtimal dikatakan badal ishtimal karena yang namanya Zaid tentunya mencakup ilmu, ya kan? Ishtimal ya, mencakup ilmu. Nanti i'rabnya nafa'ani itu fi'il dan maf'ul bih ya. Nafa'a, maf'ulnya ya, ditambahkan nun wiqaya, nafa'ani. Zaidun fa'ilnya ya, ilmu, ini apa? Badal apa? Ishtimal. Dia marfu, karena dia sebagai badal dari yang marfu sebelumnya Zaidun. Wa a'jabani Bakrun thawbu, mengagumkanku Bakr pakaiannya, dan pakaian juga bukan bagian tubuh Bakr, iya kan? di luar zatnya bakar, maka dia badal ishtimal. Tentunya ya bakar ya tercakupi apa pakaian, sesuatu yang tercakupi oleh bakar ya pakaiannya, ilmunya, kalamnya, misalkan ya akhlaknya, ya, ibadahnya misalkan. Irobnya sama ya dengan yang tadi, ajabani, ajaba yu'jibu mengagumkan. Ya, nunnya untuk wiqayah, ya'nya maf'ul bihnya, bakrun fa'ilnya, thawbu badal. Fakullun min ilmuhu wa thawbu, maka masing-masing dari ilmuhu dan thawbu itu badal ishtimal. Wal badal huna, dan badal di sini laisa huwal mubdal minhu. Nah, lihat. Badal di sini bukanlah hakikatnya sama dengan mubdal minhu. Sama enggak badal dengan mubdal minhu di sini? Beda. Zaid dengan ilmu ya beda. Bakar dengan pakaian ya beda, kan? Dan badal di sini tidak sama dengan mubdal minhu sebagaimana pada badal kul min kul. Kalau pada badal kul min kul kan badal dengan mubdal minhu hakikatnya apa? Satu. Sama. Walaisa juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu. Dan di sini badalnya bukan bagian secara hakiki dari mubdal minhu. Pakaiannya bukan bagian hakiki dari apa? Bakar. Ilmu juga bagian, cuma bukan bagian hakiki dari apa? Zaid. Karena Zaid kan ketika lahir enggak ada ilmunya. Kama huwa fi badali ba'd min kull, sebagaimana itu ada pada badal ba'd min kull. Ah itu. Satu lagi ar-rabi' yang keempat. Kalau ada yang enggak paham silakan ditanyakan nanti ya. Badalun 'anil lafdz alladhi huwa ghalatun wa huwa al-mubdal minhu. Ya. Badal yang dia menggantikan lafad, yang lafad ini terucap karena gholat, kekeliruan, keceplosan. Ya. Wahual mubdal minhu, dan yang keceplosan itu adalah mubdal minhunya. Badal yang dia menggantikan dari lafad, yang lafad tersebut muncul karena kekeliruan, ketergelinciran, yaitu mubdal minhu, mubdal minhunya yang tergelincir lisan seseorang padanya. Mithlu qawlika, contoh ucapanmu, ra'aitu Zaidan al-farasa. Aradta an taqula ra'aitu al-farasa, engkau menginginkan niatnya, engkau pengen mengucapkan ra'aitu al-faras. Aku melihat apa? Kuda, fa ghalibta, tapi engkau keliru. Keceplosan apa? Tergelincir lidahmu. Fakulta, sehingga engkau berkata Zaidan. Thumma natokta biswabi fakulta, kemudian engkau ucapkan yang benarnya. Dengan kamu katakan al-farasa. Ya. Nah itu. Wal ahsanu fi hadza an ta'tiya, dan yang lebih baik pada badal ghalat ini adalah dengan engkau mendatangkan bersamanya dengan bal. Dengan apa? Bal. Ya. Fataqul, sehingga kamu katakan ra'aitu Zaidan bal al-farasa. Aku melihat Zaid. Bahkan yang aku lihat al-faras. Nah, ini yang eh-nya pakai bal, Pak. Iya. Balnya pakai eh-nya pakai bal. Ini. Bal al-farasa. Iya. Lihat catatan kaki ada faedah tambahan ya. Nomor 2 itu ya. Min mawadhi badal syai' min syai' al-badal al-mutabiq, di antara tempatnya badal syai' min syai', nama lainnya badal mutabiq. Niat. Ya, kalau antum dapat seperti ini maka hukumilah dia badal al-mutabiq atau badal syai' min syai'. Yaitu al-ismu dhahir, setiap isim dhahir. Isim dhahir itu bukan dhamir ya, lawannya isim dhahir apa? Dhamir. Isim dhahir al-mu'arrafu bi-al, yang dimakrifahkan dengan al. Kalau ada isim dhahir yang beral, kemudian datang ba'da ismil isyarah, setelah isim isyarah kata tunjuk, maka dia dihukumi sebagai badalu syai' min syai', atau al-badal al-mutabiq. Contoh wala taqraba hadhihi asy-syajarata. Tuh, asy-syajarata adalah isim dhahir yang beral. Datang setelah isim isyarah, maka dia apa? Badal. Ya, badal. Di sini hadhihi kan dia maf'ul bi pada mahalnya nasab, maka asy-syajarah badalnya mansub. Silakan. Kalau contoh yang lain ya. Hadza at-thalibu, hadza at-thalibu mujtahidun. At-thalib badal. Karena diperal setelah isim isyarah. Hadanya kan mubtada pada mahalnya rafa, ya kan? Maka at-thalibnya badalnya marfu at-thalibu. Haulai at-thullabu, At-tulabu beral setelah isim isyarah, maka dia badal, mujtahidun. Paham? Marartu misalkan bihadha al-ustadhi, ya, al-ustad badal dari apa? Hadha. Maka dia majrur karena hadanya itu kan pada mahalnya jar kena ba. Marartu bihadha al-ustadhi. Paham ya? Pokoknya kalau ada isim yang beral setelah isim isyarah, hadha, hadhihi, haulai dan seterusnya, maka dia apa? I'rabnya ba badal, ngikut. Isim isyarah sendiri i'rabnya bagaimana ya? Lihat amilnya. Isim isyarah bisa mubtada, hadza, maka badalnya marfu, hadzal kitabu, misalkan li milik saya. Kalau isim isyarahnya mansub, maful bi raaitu hadza ar-rajula. Gimana? Kalau isimnya tidak beral ya khobar biasanya. Hadza masjidun. Tuh. Apa bedanya sekarang hadza masjidun dengan hadzal masjidu? Mana yang sempurna? Hadza masjidun atau hadzal masjidun yang sempurna? Ya hadza masjidun ini sempurna kalam ini. Tapi kalau hadzal masjidu belum sempurna nih. Jadi tarkib susunan badal dengan mubdal minhu bukan susunan kalimat sempurna. Bukan, bukan jumlah sempurna. Na'at dengan man'ut bukan jumlah sempurna. Mudhaf dengan mudhaf ilaih bukan jumlah sempurna. Taukid dengan mu'akkad bukan jumlah sempurna. Sehingga kalau kamu katakan hadzal kitabu berhenti, belum selesai. Apa? Hadzal kitabu misalnya. Apa misalkan? Qadimun lama, sudah tua, usang, ya. Ah, itu. Ya, yang lain. Apa? Ya. Lagi ya. Jadi kalau hadza masjidun masjidnya tanpa al, maka hadza mubtada masjidun khobarnya. Ini jumlah sempurna. Tapi kalau hadzal masjidu ya, maka hadzanya itu mubtada, al masjidnya badal. Belum sempurna jumlahnya. Kenapa? Karena mubtadanya belum ada khobar. Dari terjemahannya juga kelihatan. Kalau yang pertama kan hadza masjidun ini adalah sebuah masjid. Tapi kalau hadzal masjid, masjid ini berarti situ. Ada apa gitu. Masjid ini saya yang nyumbang, jangan pamer. Ya itu jumlah sempurna tapi nggak perlu nggak usah diucapkan ya, dalam lisan ataupun dalam hati dilupakan. Ya. Paham ini? Selesai belum tadi? Ya yang kedua ya. Al ismu ba'dal kunyah. Kalau ada isim, isim itu nama yang datang setelah kunyah. Kunyah itu apa yang dibuka dengan apa? Abu, ummu, ya, ibnu, ya. Contoh radhiyallahu an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Semoga Allah meridhai Abi Hafs itu Umar ibn al-Khattab. Umar di sini alam nama. Datang setelah kunyah Abi, maka dia i'rabnya sebagai ba dal gitu. Abu qoma misalkan Abu Abdullah Zaidun. Zaidunnya badal dari Abu Abdullah. Abu Abdullahnya fa'il dari qoma. Ngerti? Jadi setiap isim yang datang setelah kunyah, kunyah itu apa yang dibuka dengan ab, um, ibn juga kadang, maka dia i'rabnya sebagai apa? Isimnya badal. Badalnya apa tadi? Syai' min syai' atau badal kul min al-kul atau badal al-mutabiq. Namanya banyak. Paham ini? Yang berikutnya al ismu ba'dal laqab. Ketika ada isim datang setelah laqab, laqab itu julukan. Dan julukan ada dua macam julukan, julukan yang baik, ada julukan yang jelek. Ya, julukan jelek tidak diperbolehkan. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mengejek dengan laqab-laqab yang buruk, Gareng, Semar dan semisalnya apa ya. Kan ada ya itu dia. Contoh ya rahimallahu Zainal Abidin. Ya Aliyah ibn al-Husain. Semoga Allah merahmati Zainal Abidin. Zainal Abidin maknanya hiasannya ahli ibadah. Berarti ini laqab. Laqab yang bagus. Ali ibn al-Husain. Rahimallahu al-Imam misalkan Asy-Syafi'i. Iya. Asy-Syafi'iyah. Al-Imama maful bi dirahima. Rahimallahu al-Imama. Ini apa? Laqab maksudnya. Asy-Syafi'i, al-Ustadz juga masuk juga, laqab juga. Ya. Qoma al ustadz. Siapa misalkan? Hah? Ustadz Abah. Qoma al ustadz Abah. Abahul bukan ini sih. Bukan Abah, bukan nama. Kecuali kalau namanya Abah ya. Qoma al ustadzu Amrun. Amrun badal dari ustadz. Bukan mutuf-mutuf ilai Ustaz Amrin, bukan Al-Ustadu Amrun Adal. Ya. Kalau lakab yang jelek seperti yang dicontohkan dalam ilmu, dalam kitab-kitab nahwu itu Anfunakoh. Anfunakoh, hidungnya unta. Itu ada kisahnya. Kisahnya adalah dahulu ada seorang wanita atau ada seorang laki-laki, ya, kalau salah Ja'far atau siapa, punya beberapa istri, banyak istilah. Ya, salah seorang istrinya ini menyuruh anaknya untuk meminta bapaknya menyembelih apa unta. Salah seorang istri ini mengutus anaknya untuk meminta jatah daging apa unta. Ternyata sesampainya ke bapaknya, yang tersisa hanya apa kepala. Akhirnya hidungnya diseret oleh anak tadi. Kepala unta tadi diseret hidungnya, tarik sampai ke rumah ibunya. Akhirnya dia dijuluki dengan apa? Anfunakoh. Hidungnya apa? Unta betina. Ada selusulnya. Ya. Paham ini? Ah, ada pertanyaan? Itu ada Arab, ya sudah kita singgung sudah sih. Tentu tinggal baca saja sendiri. Sekarang masuk, eh? Apa? Lakab itu gelar, julukan, gelar samalah. Ya. Gelar, julukan. Iya, kalau jamid, kalau mustaq tuh ya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdil, af'al itu, af'al tafdil, sighah mubalaghah. Kalau yang jamid itu isim-isim jenis, baitun, qolamun, masjidun, masdar juga itu jamid. Masdar itu dorbun, iya, dan seterusnya. Nah itu. Kayak tadi kan sirat jalan, ini kan jamid. Sirat sim jenis, sirat jalan, ya kan? Sirat. Lihat kan, maun air, ini jamid ini air. Iya. Kalau yang mustaq itu sifat fi dharib, maful madrub, sifat musyabbah hasanun, hasanul wajhi, azimun, sifat musyabbah. Tasim tafdhil afdal. Iya, sim tabdil atau sihwa mubalah, fa'al, torrob, orang yang tukang mukul. Iya. Tapi sim maf'ul madrub, iya. Ayo kita sekarang masuk ke tamarin ya, sebagai penutup. Insyaallah kalau perlu nanti kita sebelum masuk ke pembahasan berikutnya kita apa? Simpulkan lagi pembahasan tawafi. Ya. Tamarin ya, dha khattan tahtal badal fil ayati al-atiyati. Letakkan garis di bawah badal pada ayat berikut ini. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Mana di sini badalnya? Ya, al-balad. Kenapa? Karena dia isim apa? Isim bohir yang beral datang setelah apa? Isim isyarah. Adapun al-amin sebagai apa? Na'at dia bagi al-balad. Ya. Adapun az-zaitun sebagai apa? Ma'tuf kepada at-tin. Ya, demikian pula turisin itu ma'tuf. Idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Mana di sini padalnya? Ketika berkata kepada kaumnya saudara mereka Nuh, ala tattaqun, ogah kalian bertakwa kepada Allah. Mana di sini padalnya? Nuh, padal dari apa? Akhu-akhunya marfu sebagai apa? Fa'il dari qala, iya kan? Akhu itu marfu dan rafa'nya wawu. Fa'il dari qala, maka nuhun badalnya ikut marfu. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Mana di sini? Hah? Kalau as-suhuf isim majrur dengan fi. La fi suhufi. Kalau al-ula naatnya suhuf itu. Suhuf itu jamak dari suhifah, lembaran. Jamaknya suhuf. Mana badannya? Suhuf yang kedua. Ya. sesungguhnya ini yakni wal akhiratu khairu abqa, akhirat lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal, itu sudah tercantum dalam as-suhuf al-ula, lembaran-lembaran yang pertama, yaitu lembaran-lembarannya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apa sebelumnya coba? Hah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa? Betul enggak? Ayatnya coba aja apa? Mundur. Wal akhiratu khairu abqa. Iya. Betul enggak? Coba dibaca Pak Adun. Al-ala, ya betul. Berarti apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Ini pernyataan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Ini tercantum dalam lembaran-lembaran yang pertama, itu lembaran-lembaran siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian dhafi al-makanil khali badalan munasiban fil jumalil atiyah, letakkan pada tempat kosong badal yang cocok pada jumlah berikut ini. Najjallahu minan nari al-khalila, apa? Allah menyelamatkan dari api al-khalil kekasihnya siapa? Ibrahim mimu. Ibrahim maf'ul. Kan najja menyelamatkan. Allah lafzul jalal Allah fa'il, ya kan? Al-khalila maf'ul mansub, maka badalnya ikut mansub Ibrahim. Bunyal baitu, rumah al-bait, rumah itu dibangun. Bunyal baitu. Nah, silakan apa badalnya? Dibangun. Nah, fi'ilnya ini mughayyar shighah, dibentuk untuk naibul fa'il. Bunyal baitu, dibangun rumah itu. Apa? Iya, silakan badal kan banyak. Hah. Dibangun rumah itu. Pas enggak rumah dibangun, rumah sudah jadi ya. Kalau diruntuhkan sepertiganya enak, masa dibangun sudah dibangun sepertiganya. Jadi makanya secara akalnya juga harus diterima gitu. Nah, apa? Silakan badal syai min syai badal ba'd min al-kull. Padahal apa lagi? Ijtimal. Nah, ijtimal ya, sok. Rumah itu dibangun apanya? Pagarnya. Nah, apa? Pagar. Walfi. Pagar. Pagar. Apa? Bunya al-bait suruhu, misalnya apa? Pagarnya. Bukan gaituhu. Kata ya pagaruhu. apa Pak Don? Jangan salah, jangan bunyal baitu misalkan apa? Suhibu, dibangun apa? Pemiliknya enggak bisa kalau pemiliknya dibangun. Maksudnya kalau tidur dibangunkan enggak bisa. Ya. Nafa'anil muallimu, bermanfaat muallim itu apanya? Ilmu, bukan apa? Sirwaluhu ya, bukan apa? Komisuhu ya. Tapi ilmuhu atau nasihatuhu. Ya, silakan. Irsyaduhu. Atauhu pemberiannya, ya kan? Kalau maluhu ya kurang pas ya kan? Kalau misalkan at-tajir, nafa'ani tajir apa? Maluhu pas. Ya sudahlah, cukup. Wah, ini ada lagi? Masih ada? A'rib ma tahtau khat fi hadzal hadis. I'rabnya, i'rablah apa yang di bawahnya ada garis pada hadis ini. An Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buni al-islam wa la khamsin shahadati. Mana badalnya? Shahadati. Badal dari khamsin. Iya. Bunia itu fi'il madh mughayyar shighah, al-islamu naibul fa'ilnya. Al-khamsin itu jar majrur muta'alli dengan bunia. Shahadati itu badal dari khamsin. Makanya dibaca shahadati ya. Al-khamsin shahadati mudhaf, dibuang tanwinnya dia. Shahadati al-la ya. Kalau dibaca shahadatun juga boleh. Dibaca shahadatu ya. Berarti dia sebagai khabar. mubtada mahdzuf taktinya apa? Hunna syahadatu misalkan. Ya, cukuplah. Ada pertanyaan belum kita akhiri? Enggak ada? Ya, Pak Nur, Adon, ada pertanyaan enggak? Oh iya ya, di sini enggak dicontohkan ya. Dalam Al-Qur'an juga ada itu. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Setelah Allah menyebutkan ragam dosa-dosa besar, zina, membunuh, kata Allah, wa may yaf'al dzalik, siapa yang mengerjakan itu semua dosa-dosa besar, yalqa athama. Nih, dia akan mendapati, menemui dosanya. Yudha'af ini, dilipat gandakan untuk dia azab ya. Nah, apa sih Tuhan? Apa misalkan in tajtahid ya, jika engkau sungguh-sungguh misalkan apa Ahmad memuji aku akan amdah ya, amdahka aku akan memujimu, u'tika misalkan aku berikan kepadamu jawazan ya, ini apa hadiah jaizatan misalkan jaizatan silakan dibadali ya. Wajada, manjada, wajada. Ini enggak ada badal. Mana badalnya manjada? Jada isim syaratnya. Wajada, wajada jawab syaratnya. Iya. Ini yang kita bahas adalah fi'il mudhari karena tentang bahasa i'rab ya, i'rab, i'rab. Ya. Silakan bikin badal. Iya. Badal ghalab misalkan. Dengan fi'il juga silakan. Misalkan in ta'tini jika kau datang kepadaku adribka aku akan memukul, maksudnya bukan bukan memukulmu gitu, salah gitu aja. Dan u'tika misalkan apa malan dianti u'tika majzum atau apa yang mudah ya silakan antum bisa bikin contoh enggak fi'il padahal menjadi padahalnya silakan padahalnya macam-macam tadi iya. Mana badalnya? fi'il lagi, fi'il mudhari lagi. Nah, itu jawab itu bukan ya bukan apa? Badal. Man yahdillah man itu isim syarat yahdi itu fi'il syaratnya jawabannya jumlah tadi fala mudillalah. Bukan. Ya. Ini Zaidun. Jika Zaid datang padaku, apa kira? ketika Zaid datang kepada aku, uhibbah, aku akan cinta pada dia. Uqtihi mal, aku akan beri dia harta. Mungkin badal istimal ya. Karena orang cinta kan diantara bentuk cintanya kan ngasih harta. Ya kan? In ya'tini Zaidun, kalau Zaid datang padaku, uhibbah jawabannya. Aku akan cinta pada dia. Uqtihi mal, aku kasih dia harta. Badal istimal kayak bagus ya. Karena kan orang cinta ya diantara kandungan cinta kan ngasih. Cuma fiilnya kan ini uhibbah enggak kelihatan sukunnya ya. Atau kita ganti yang yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af. Ya, man misalkan ya'tini, siapa yang datang kepadaku, maka misalkan apa, zurtuhu, apa azurhu, aku akan ziarah kepada dia. Tambahkan silakan, kasih badal. Ya, uktihi, aku beri kepada dia misalkan apa? Malan atau misalnya. Ya, cukup dulu. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.